Yakub bindu 2. O senina-seninangku, selaku kalak siteuk man Tuhan ta Yesus Kristus, Tuhan si mulia, olaka merayo-ayo. Umpamana rehku perpulungan dus kalak bayak, make cincin emas, ruisken uis mejile, bagepe rehka skalak musil, uisna merigat-rigat. Adi hamaten kam man si mejile uisna janah nindu, mari, ku tengah kam kundul. Tapi si musil i pelepas ndu terdis, entah penindu, arah duruena mekundulkan. Salah kam, rayo-ayo kam, dengan perbahanan due erpalasken sura-sura sila mehuli. O senina-seninangku siku kelengi, begikanlah. Ipilih di bata kalak musil ibas doni enda, gelah bayak ia ibas kini tekena. Kala enda pagi dat bagin ngenanami kemalaman ate ibas kini rajan si ipadan kendi bata man kalak si erkeleng ate man bana. Tapi kam megombang man kalak musil. Makin kalak bayak ngesin dedeh kam dingin ngadukan kam ku pengadilan, makin ia ngesi enggo megombang nandangi gelar si mehuli si enggo ibereken man bandu, eme gelar Kristus. Adi iikut kendu undang-undang kini rajan di bata, bagi lit tersurat ibas pustaka si badia. Kelengilah temandu manusia, bagi kam engkelengi dirindu. Mehuli kap perbahanan due, tapi adi rayo kam, erdosa kam, janah undang-undang ngukum kam selaku kalak si ngelanggar undang-undang. Sadala idalankan kalak undang-undang kerina enggo ilanggarna. Sabab ia singatakan, ola erlua-lua. Ia pe singatakan, ola munu. Jadi aminna lape kam erlua-lua, tapi adi munuh kam, kam ngo ngelanggar undang-undang. Ngerana dingin erdahinlah bagi kalak sinangdangi ia dili alu undang-undang, sirbahanca manusia bebas. Kalak sila rate mekuah man kalak si deban, yukum alulalit perkuah ate, tapi perkuah ate gegehen asa hukuman. O senina-seninangku, kai gunana ikatakan kalak, te aku mandi bata, adilabut ridah arah perbahanana, bancikin kini tekena nelamatkan ia, umpamana lit seninantan tah turang ta si sada kini teken, silalit uisna dengan lalit nakanna, kai gunana iketaken duman bana, mejuah-juah, pake-pakendu gelah olakam bergehen, besuriman, adilabo ibrekendu keperlun geluhna, bagaime pe kerna kini teken. Adi kini teken labo sueri kut ras perbahanan, kini teken si bage matekap. Tapi lid singerana, sekalak lid kini tekenna, sekalak si deban lid perbahananna, jababku man kalak singerana bage, cidahkenlah man bangku, kuga banci kalak erkini teken adila rikut ras perbahanenna. Aku, kucidahken man bandu kini tekenku arah perbahanenku. Matekin kam maka sadangan jadi bata, merandal, setan-setan pe teke, biar ingin gir-gir pe iya. Oh, motu kelkam, icidahken kin atendu man bandu, maka kini teken lari kut ras perbahanan sia-sia nge, kuga naini ninta Abraham maka rembak ras di bata, arah perbahanan nange, me asum i persembahken na anak na Isak ibabo batar-batar persembahkan. Langakin iang kandu, kini teken na ras perbahanan na erdahin ras-ras, kini teken Abraham jadi serta arah perbahanan na. Alubage tuhu mesi tersurat ibas pustaka si badia. Abraham tek mandi bata, janah erkiteken kini tekena, yaloken di bata ia, rembak ras dirina. Erkiteken sie maka igelari ia teman di bata. Dage itehndu maka manusia rembak ras di bata, labo erkiteken kini tekena saja, tapi erkiteken perbahanenna. Bage mepe kerna Rahab, diberu si dahinna dayaken dirina Ia irembakken ras di bata erkiteken perbahanenna. Asum ia lualona mata-mata kurumahna. Bagepe isyampatina kala lompat arah dalan si deban. Emaka bali ras kula larikut ras kesah matekap. Bagaimu pekini teken larikut ras perbahanan matekap.